al-ba's, yakni peperangan. Ulaika alladziina shadaqu, mereka lah orang-orang yang jujur dalam imannya, orang-orang yang benar-benar melakukan al-birr. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin a'azakumullah, at-taqwa adalah al-mafruud, yang diperintahkan, yang disuruh, yang dijadikan sebagai target utama. Bahkan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, bagaimana takwa yang sesungguhnya? Bagaimana takwa yang benar-benar ketakwaan hakiki? Allah jawab di sini. Allah katakan dengan kalimat di akhirnya, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang yang jujur imannya dan mereka lah orang yang benar-benar bertakwa. Siapa? Yang sudah dirincikan tadi. Disebutkan di awal pertama beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan nabi-nabinya. Dan ini termasuk dari rukun-rukun iman. Termasuk dari rukun-rukun iman. Wa atal mala ala hubbih, dan juga termasuk di dalamnya mengeluarkan harta dalam keadaan dia suka. Artinya dia dalam keadaan sehat membutuhkan harta, bukan orang yang sakit akan mati, bukan orang yang dalam keadaan tidak butuh, tetapi dalam keadaan suka, tapi dia rela mengeluarkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas sampai situ. Baru kemudian Allah sebutkan siapa yang berhak menerimanya. Yani al-munfaq alaihim. Yang diberi infak, yang diberi sedekah, yang pantas untuk dibantu. Qala ta'ala dawil qurba, kerabat dekat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa hum awlan nasi bibirrika wa ihsanik, mereka lah orang yang paling pantas untuk engkau berikan kebaikan kepada mereka, dan yang paling pantas engkau berikan albir kepada mereka, yaitu dzawil qurba alladziina tatawajja' limusabihim wa tafrah bisururihim. Kerabat dekat itulah yang ikut sakit ketika kita ditimpa musibah. Kerabat dekat itulah yang ikut gembira ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Alladzina yatanasaruna wa yata'aqalun, yaitu yang saling mendukung, saling membantu, saling memikirkan. Itu kerabat dekat. Faman min ahsanal birr wa wafaqahu ta'ahudul aqarib bil ihsan al mali wal qawli. Maka di antara albir yang paling ahsan, ahsan albir, wa awfaqahu, yang paling pantas diberikan adalah ta'ahud al-aqarib bil-ihsan, adalah memperhatikan kerabat dekat dalam masalah kebaikan-kebaikan harta dan kebaikan-kebaikan ucapan, dan termasuk tentunya kebaikan-kebaikan perbuatan. Ala hasbi qurbihim wa hajatihim, sesuai dengan kedekatannya dan sesuai dengan keperluannya. Yang lebih berhajat berarti lebih penting, yang lebih dekat lebih berhak. Ini orang miskin, ini orang miskin, ini orang miskin. Ini kerabatnya, yang ini bukan kerabatnya, yang ini malah yang lebih dekat, yang paling dekat dari kerabatnya. Ayuhum ahakku bil ihsani wal bir, siapa yang berhak untuk mendapatkan ihsan wal bir? Tentunya kerabat yang akrab, kalau sama-sama miskin, kalau sama-sama berhajat. Tapi sekarang kalau kerabat tidak berhajat, tetapi yang selain kerabat berhajat, temanmu, kawanmu sangat memerlukan, siapa yang kita beri? Tentunya walaupun dia bukan kerabat, kita berikan karena dia berhajat, sedangkan kerabat kita tidak berhajat. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Sa'di dua perkara ini: hasba qurbihim wa hajatihim, sesuai dengan kedekatan dan sesuai dengan keperluan hajatnya. Yang lebih berhajat lebih dipentingkan. Kalau sama hajatnya, maka yang akrab, yang lebih dekat, lebih dipentingkan, karena mereka tanggung jawab kita, saudara kita tanggung jawab kita. Wal yatama, yang kedua Allah sebutkan anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anaknya kaum muslimin, artinya mereka tanggung jawabnya kaum muslimin secara umum. Anak-anak yatim tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW menyatakan, ana wa kafilul yatim kahataini, aku dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini dalam jannah. Beliau gandengkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya, seperti ini bersamaku dia dalam jannah. Masya Allah. Yang memelihara anak yatim bersama Rasulullah SAW berdampingan dalam jannah. Maka Allah sebutkan al-yatama, alladzina la kasiba lahum, yang namanya yatama adalah anak-anak yatim. Kalau sudah dewasa tidak disebut anak yatim. Hanifidina Azim, mau perhatikan itu. Karena yang namanya anak yang belum dewasa. Adapun setelah dewasa tidak lagi disebut anak. Al-yatam adalah anak-anak yatim yang tidak mampu atau belum mampu bekerja sendiri. Kalau dia sudah mampu bekerja sendiri, sudah dewasa, maka kita bantu. Kita bantu untuk mencari nafkah. Kita ajari bagaimana dia bekerja. Kita ajari bagaimana dia mencari ma'isyah yang halalan tayyibah. Tayyib. Maka yang dimaksud ayitam adalah yang la kasibalahum, yang belum memiliki pendapatan. Walaysa lahum quwwatun yastaghnuna biha, yaitu mereka-mereka yang masih belum memiliki kekuatan untuk mencukupi dirinya. Wa hadza min rahmatihi ta'ala, dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala arham bihim minal walid biwaladih, yang menunjukkan bahwa Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada seorang bapak kepada anak-anaknya. Kaum muslimin yang saya hormati, betapa seorang bapak lebih mementingkan anaknya dan sangat sayang pada anaknya, tetapi Allah lebih sayang kepada mereka daripada bapak-bapak mereka sendiri. Ketika seorang ibu menangis kesana kemari mencari anaknya, dan ketika bertemu dengan anaknya, dipeluknya anaknya, diciumnya sambil menangis. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya melihat, apakah kalian lihat bagaimana cintanya ibu itu pada anaknya? Apakah mungkin ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Sungguh demi Allah, Allah arham bi'ibadih, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya lebih daripada ibu tadi kepada anaknya. Lebih daripada ibu tadi kepada anaknya. Allah arhamur rahimin. Jangan ragu itu. Apa makna arhamur rahimin? Maha penyayang, lebih penyayang dari seluruh yang menyayangi. Bapak sayang pada anaknya, ibu sayang pada anaknya, kakak sayang pada adiknya, semua yang menyayangi. kita katakan Allah lebih penyayang dari mereka semua pada mereka yang disayang. Allah arham bihim. Minal walid biwaladih. Wa minal biwaladiha. Fallahu qad awsal ibad. Maka oleh karena itulah Allah perintahkan para hamba untuk memperhatikan anak-anak yatim. Waliyatama, kata Allah, disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Anak yatim, anak yatim, anak yatim. Wa farada alaihim fi amwalihim. Allah wajibkan untuk membantu anak-anak yatim dari harta zakat. Wajib. Ketika harta zakat yang wajib dikeluarkan, kepada siapa diberikan? Al-fuqara wal-masakin dan termasuk aitam. Wal-ihsan ila man fuqida aba'uhum. Diwajibkan untuk memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang kehilangan bapak-bapaknya. Kepada mereka-mereka para anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua. Liyasiru kaman lam yafqid walidayhi. Agar seakan-akan mereka tidak kehilangan orang tua. Banyak yang memperhatikan. Apakah hanya harta? Tidak. Ihsan al-mali wal ihsan al-qawli wal ihsan al-fi'li. Memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim dengan hartanya, dengan ucapan yang baik dan dengan perbuatan. Bahkan mengusap kepala anak yatim sudah mendapatkan pahala. Sudah merupakan amal saleh. Merasa dirinya ada yang menyayanginya. Dan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim. Dia kehilangan orang yang menyayanginya. Maka sudah semestinya kita yang menyayangi mereka. Mengusap kepalanya. Membelainya. Dan menanyakan kepadanya. Barangkali dia memberikan atau membutuhkan hajat. Keperluan-keperluan. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau inginkan? Sehingga dia merasa bahwa dia memiliki bapa. Dia merasa kalau dia memiliki orang-orang yang menyayanginya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang diperintahkan pada mereka. Tidak sebaliknya memberikan harta dengan ucapan yang kurang ajar atau kasar. Bukan sebaliknya. Dengan ucapan-ucapan yang menyakiti hatinya. Sehingga apa nilainya harta tadi? Yang dia inginkan adalah perhatian dan kasih sayang. Allah SWT arham bihim. Allah lebih menyayangi mereka dari seluruh yang menyayangi. Maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin seluruhnya, perhatikan anak yatim. Sayangi mereka. Berikan kebaikan buat mereka. Berikan rahmat, kasih sayang untuk mereka. Dan Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Dan Nabi menyatakan orang yang memelihara anak yatim, ma'i kahatain, bersamaku seperti dua jemari ini. Qala Sahadi rahimahullah, li'anna al-jaza' min jinsin amal. Karena yang namanya pahala, balasan sesuai dengan amalannya, maka siapa yang merahmati anak-anak yatim orang lain, maka niscaya akan dirahmati anak-anak yatimnya kelak. Apakah dia akan hidup terus? Apakah dia akan terus dalam keadaan hidup? Tidak. Suatu saat dia akan mati dan anak-anaknya akan menjadi yatim. Maka apa yang kamu lakukan kepada anak yatim mereka, niscaya mereka akan melakukan pada anak-anakmu kelak ketika engkau mati. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, al-jaza' min jinsin amal. Yang namanya balasan sesuai dengan amalan. Faman rahima yatimu yatima ghairihi rahima yatimahu. Siapa yang menyayangi yatimnya orang lain, maka niscaya anak-anak dia kelak ketika dia mati akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama. Dan kemudian Allah akan berikan sebab-sebab agar anak-anaknya terus terjaga dan terpelihara dan mendapatkan kasih sayang. Wal masakin, dan termasuk albir adalah memberikan hartanya yang dia sukai, yang dia cintai, dia berikan sebagiannya untuk masakin. Wa humul ladina askanathumul hajah, yaitu orang yang kepentok hajat, yakni memiliki kebutuhan tapi enggak bisa tertunaikan, itu miskin. Wa adalahumul faqr, dia jatuh karena kemiskinan. Falahum haqqun 'alal aghnia, maka mereka punya hak untuk dibantu oleh orang-orang yang memiliki harta. Bima yadfa maskanatuhum aw yukhaffifaha, dengan bantuan-bantuan yang menghilangkan kebutuhan mereka, yang mencukupi hajat-hajat mereka, atau paling tidak mengurangi kesusahannya. Liyasiru kaman lam yafqid walidai, liyasiru wa yaqdiruna alaih, agar mereka mampu dan cukup, yakni mencukupi kebutuhannya. Bima yatayassar, wa ibn as-sabil, dan juga Ibnu Sabil adalah orang yang dalam keadaan di perjalanan di negeri orang lain, dalam keadaan dia kehilangan atau kekurangan bekal. Wa huwal gharibul munqati', orang asing yang terputus bekalnya, kehabisan bekal di tempat orang lain. Dia tidak punya kerabat, tidak punya sahabat, tidak punya siapapun di sana, gharib, asing dia, jauh dari negerinya. Fahasallahu ibadahu ala i'ta'ihi minal mal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan hamba-hambanya untuk memberikan hartanya kepada mereka agar bisa melanjutkan perjalanannya ke negerinya. Ma yu'inuhu ala safari, apa yang membantu dia untuk safar. Likaunihi madinnatul hajjah, karena itu adalah tempat kebutuhan dia. Apa yang diperlukan oleh seorang musafir? Apa yang dibutuhkan oleh seorang Ibnu Sabil? Sesuatu untuk meneruskan perjalanannya sampai ke negerinya. Dan tentunya dalam perjalanan dia butuh kendaraan, butuh makan, butuh minum, butuh bekal. Kasratul masarif, banyak kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluannya. Fa'ala man an'amallahu alaihi biwatanihi warahatih, maka bagi siapa-siapa yang memiliki kemampuan dalam keadaan dia berada di negeri tersebut dan dia muatin, tinggal di situ, mudah baginya, tidak susah, karena itu negerinya sendiri. Wa khawwalahu min ni'matih, yang diberi oleh Allah kenikmatan dan kecukupan. Ayyarhama akhahul gharib, maka hendaklah dia membantu saudaranya yang dalam keadaan dia musafir dan dalam keadaan dulhajah. Dulhajah memiliki hajat-hajat. Alladhi bihadihi sifah, yang sudah digambarkan sifatnya. Ala hasbi istita'ah, tentunya dibantu sesuai kemampuan. Walau bitazwidihi, walaupun hanya memberikan bekalnya, aku hanya bisa memberikan kepadamu nasi bungkus, bekal untukmu berjalan. Aku hanya bisa memberikan untukmu bekal untuk makanmu dan beli minummu di jalan. Atau lebih dari itu, bisa memberikan kendaraannya. Karena dulu safar kadang dengan unta, dengan kuda, atau paling tidak dengan keledai. Diberikan keledainya agar dia lebih mudah dalam safarnya, tidak susah. Itu lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Au daf'a ma yanubuhu minal madhalim wa ghairiha. Atau dia dibela, dibantu, ditolong ketika dia dizalimi. Kamu melihat ada orang asing di negerimu, di tempatmu, di kotamu, di desamu, dalam keadaan ditipu oleh orang lain atau dizalimi, siapa yang akan bantu dia? Tidak ada. Maka engkau yang tahu bahwa ini orang asing, bantu dia. Jangan, biarkan dia berjalan. Dia musafir, dia hanya lewat di tempat ini. Dibantu, dibela, dan kemudian ditanya, apa hajatmu, mau kemana? Kalau ternyata ditipunya karena disasarkan atau disesatkan oleh penunjuk jalannya, maka kamu bantu dia. Beri petunjuk yang benar. Kalau engkau ingin ke sana, ke kota anu, arahnya ke sini. Jalan ke sana. Kalaupun kita enggak memiliki kecuali itu cukup sebagai bantuan. Tidak memberikan kecuali bimbingan. Tidak salah, bukan ke sana jalannya, ke sini. Kalau engkau mau ke Jakarta, ke sana. Kalau kamu mau ke Jakarta, ke sini. Sebentar lagi kamu akan dapati nanti para musafirin yang akan mudik. Sebagian yang mengikuti jalan-jalan utama biasanya tidak tersesat. Tapi kalau sudah masuk ke kota, banyak yang tersesat. Ada yang kesana kemari. Yang sering ditipu oleh orang-orang yang jahat. Hanya karena ingin keuntungan. Maka ikhwanina azakumullah, saatnya ketika itu kamu bantu mereka. Beri petunjuk mereka arah yang benar dan mudahkanlah mereka para musafirin. Wasailina wa fil riqab. Wasailin, orang yang meminta-minta. Alladzina ta'rudu lahum hajatun min al-hawaij, yaitu orang-orang yang mendapatkan atau dihadapkan kepada hajah, keperluan, hajat-hajat yang masa, yang tujibus su'al, yang mengharuskan dia meminta. Artinya orang yang terpaksa meminta. Bukan mereka-mereka yang pekerjaannya meminta-minta. Bahkan dimanage oleh mereka. Karena pekerjaan, ada direkturnya, ada wakil sekretaris bendahara, ada anak buahnya. Dan para peminta-minta ini kaya, punya rumah kadang dua, kadang tiga, punya mobil. Bukan itu yang dimaksud. Dan disebutkan oleh penguasa kita untuk jangan memberikan pada mereka di jalan-jalan sana, jalan-jalan raya. Kecuali mereka-mereka yang benar-benar hajah, masah, tujibus su'al, yang terpepet kesusahan, akhirnya terpaksa meminta. Saya butuh hajat, saya memiliki keperluan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Walaupun kita katakan kepada kaum muslimin, yang lebih mulia adalah tidak meminta-minta. Yang lebih mulia untuk sabar. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, kamu nubtulia bi arsy jinayah, seperti orang yang tertimpa dengan musibah kejahatan. Dirampok misalnya, kehabisan segalanya. Atau musibah qadariyah, terbakar rumahnya misalnya. Atau musibah yang sejenis itu, sakit, yang terpaksa dirawat di rumah sakit, membutuhkan biaya sekian puluh juta, atau operasi yang memakan biaya 100 juta atau lebih. Dari mana? Ini juga sa'ilin, terpaksa dia meminta bantuan orang lain. Qala, termasuk juga orang yang utulia bijinayah, sehingga dia dalam keadaan didenda. Daribatun alaihi min wulatil umur. Dia terkena denda sekian besarnya. Siapa biasanya? Orang yang menabrak seseorang sampai mati. harus membayar diat. Diatnya paling tidak senilai 100 ekor unta, bisa 1 miliar. Sehingga walaupun dia kaya sesungguhnya, tapi untuk memberikan bayaran 1 miliar dari mana? Maka beberapa orang punya mobil, berhenti mobilnya parkir di depan masjid di waktu maghrib di Saudi, ikut salat berjamaah. Setelah selesai, dia duduk di pintu, menggelar sorbannya dan minta-minta. Datangkan pakai mobil, mobil mewah. Mengapa? Gak mampu untuk membayar tebusan 1 miliar tadi. Karena dia habis kecelakaan. Dia tulis, aku kecelakaan, aku didenda sekian. Ini juga saya ilin, juga peminta-minta. Maka orang yang meminta-minta ada macam-macam. Ada yang karena kepepet hajatnya, ada yang karena musibah-musibah, ada yang karena kejadian seperti kecelakaan, ada yang karena masuk rumah sakit, ada yang lain-lain. Aw yas'al an-nas li ta'miril masalihil 'ammah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, atau orang yang meminta karena ingin memakmurkan masjid-masjid, ingin memakmurkan madrasah-madrasah, ingin membangun kepentingan-kepentingan umum. Disebutkan oleh beliau masalih al-ammah. Apa itu masalih ammah? Maslahat umum. Maslahat umum adalah masajid, masjid-masjid maslahat umum milik seluruh kaum muslimin. Maka tidak mengapa untuk mengumumkan, wahai kaum muslimin, masjid ini membutuhkan dana untuk ini, untuk ini, untuk ini sekian. Itu juga sa'ilin. Termasuk juga madaris, madrasah-madrasah. Demikian pula al-qanatir. Qanatir, qantarah, membuat jembatan-jembatan, membuat proyek-proyek umum. Meminta-minta pada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kita akan membangun jembatan di sungai depan sana, akan membutuhkan biaya sekian, dan kemudian dikumpulkan biaya. Itu juga sa'ilin. Wa nahu dzalik, dan yang sejenis itu. Fahada lahu haqqun wa in kana ghaniyan. Yang terakhir ini, dia berhak untuk meminta-minta dalam keadaan walaupun dia cukup, walaupun dia orang yang cukup. Dia meminta-minta pada kaum muslimin agar kaum muslimin ikut urun membantu untuk kepentingan-kepentingan umum. Wa fir riqab, dan juga fir riqab. Wa fir riqab yadkhulu fihi al-'itq wal-i'anah. Kalau terjemahannya sudah kita terjemahkan, orang yang masih dalam perbudakan. Termasuk di dalamnya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, adalah memerdekakan budak. Kamu punya budak, merdekakanlah. Tidak perlu menunggu sebab. Ada sebab-sebab yang mengharuskan dia memerdekakan budak, seperti tadi, membunuh tidak sengaja, merdekakan budak. Atau berjima dengan istrinya dia sang hari bulan Ramadan, merdekakan budak. Atau apa-apa yang dilakukan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang kemudian ditebus dengan memerdekakan budak. Termasuk juga membantu orang lain dalam memerdekakan budak. Kalau tadi dianya punya budak, merdekakan. Atau budaknya orang lain, saya beli, saya merdekakan. Yang kedua, membantu. Karena budak itu boleh mencicil dirinya. Dia bekerja, bekerja, bekerja, punya uang, dia kumpulkan kepada tuannya. Sampai lunas, dia merdeka. Itu namanya mukatib. Dari mukatabah. Dan ini yang haqqun 'alallahi aunuhum. Kama fi sahih disebutkan salasun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Tiga golongan yang mesti Allah bantu. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, mesti Allah tolong. Yang kedua, al-mukatib yuridul ada, seorang budak yang mencicil dirinya ingin merdeka karena ingin menunaikan ibadah secara sempurna. Yang ketiga, an-nakih yuridul afaf, seorang pemuda yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Ini juga hakun alallahi aunuhum, mesti akan Allah tolong, mesti akan Allah bantu. Maka kaum muslimin yang saya hormati, termasuk firriqab, di samping memerdekakan budak adalah membantu seorang yang mukatib yang sedang mencicil dirinya agar cepat merdeka, dibantu. Khamilina azakumullah. Dan itu adalah perkara yang sangat-sangat mulia. Dari sisi mana diantaranya? Karena budak tadi ketika dia dalam ikatan perbudakan tidak bisa beribadah dengan sempurna. Tetapi ketika dia sudah merdeka, dia akan beribadah dengan sempurna. Karena sebab siapa? Karena sebab yang memerdekakan tadi. Masya Allah. Akan terus mendapatkan jariahnya. Termasuk juga yang ketiga. Firqat adalah menebus tawanan-tawanan yang ditawan orang-orang kafir. Atau ditawan oleh orang zalim. Siapa orang zalim yang dimaksud? Penculik. Tidak kami lepas kecuali engkau bayar sekian ratus juta atau sekian miliar. Maka kamu bantu melepaskan, itu juga termasuk membebaskan budak. Termasuk firriqam. Kata Syekh Sa'di rahimahullah. Atau ketika peperangan, sekian kaum muslimin ditawan oleh kufar. Dan gak akan dilepaskan kecuali harus ditebus dengan sekian-sekian. Maka kita mengumpulkan dari kaum muslimin dana dan kita berikan apa yang kita punya. Ini juga termasuk firriqab. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Setelah disebutkan mustahiqin, siapa yang pantas dibantu dengan harta, benda, dengan apa yang kita bisa adalah dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa sa'ilina wa firriqab. Baru kemudian Allah sebutkan wa aqama as-salah wa ataz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Dan sudah berulang berkali-kali salat zakat, salat zakat, salat zakat. Dari awal pembahasan kita surat Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian diulang lagi, dan sekarang diulang lagi. Anallaha ta'ala yukrin baina salati wa zakat, dan selalu beriringan antara salat dengan zakat, salat dengan zakat, selalu beriringan, selalu berdua. Likaunihima afdalul ibadat, karena keduanya merupakan sebaik-baik ibadat. Sebaik-baik ibadat. Karena ibadah yang paling baik, yang paling afdal, adalah yang wajib-wajib. Pertama, yang wajib-wajib. Baru kemudian yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Maka sedekah yang paling wajib adalah zakat. Sedangkan ibadah amaliyah dan juga ibadah qalbiyah yang paling utama adalah salat. Maka selalu diulangi. Akmalul qurubat ibadat qalbiyah wa badaniyah wa maliyah. Berarti pada salat dan zakat ada tiga jenis ibadah. Ada ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah harta. Wa bihima yuzanul iman. Dan dengan dua ibadah inilah diukur keimanan seseorang. Diukurnya dengan salat dan zakatnya. Wa yu'raf ma ma'a sahibihi minal iqan. Dan dengan keduanya bisa diukur seberapa keyakinannya. Sampai-sampai Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengukur keyakinan itu dengan salat. Kami tidak melihat orang-orang yang tidak pergi ke masjid di zaman kami kecuali munafiqin. Lihat ucapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kami tidak mengetahui orang-orang yang tidak pergi ke masjid di masa kami kecuali para munafiqin. Qul inna a'udzukum Allah, bahkan munafikin pun sebagian berangkat salat ke masjid, hanya saja kusala, bermalas-malasan, terpaksa paling belakang. Dan habis paling belakang ngintip para wanita dari ketiaknya. Itu munafikin. Berarti Abdullah bin Umar mengukur dengan apa? Dengan salatnya. Bahkan beberapa ulama menyatakan kalau engkau mengambil ilmu dari seseorang, lihatlah salatnya. Kalau salatnya baik, insyaallah yang lainnya pun baik. Tapi kalau salatnya jelek, apalagi yang selain salat akan lebih jelek lagi. Dinukil ucapan-ucapan para ulama yang semakna dengan ini dalam kitab Daruratul Ihtimam bi Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah. Khonibina azakumullah. Demikian pula zakat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerintahkan mereka mengeluarkan zakatnya, dan ketika mereka menolak, diperangi. Mengapa demikian? Karena ini ukurannya. Kalau mukmin akan mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak mau mengeluarkan zakatnya, berarti dia tidak beriman. Maka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq sebagai murtaddin. Khonibina azakumullah. Maka kata Syekh rahimahullah, yu'raf ma ma'a sahibihi minal iqan, akan diketahui apa yang ada pada orangnya, apa yang ada pada pemiliknya dari keyakinan. Akan diketahui dengan apa? Dengan salat dan dengan zakat. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir musyrikin disuruh untuk diperangi, Allah kecualikan illa wa in tabu wa aqamus salah wa atau zakah fa khallu sabilahum, kecuali kalau mereka mau taubat. Mengeluarkan zakat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan mereka, jangan diperangi. Berarti ukurannya salat dengan zakat. Kalau mereka taubat, apakah cukup sampai situ? Tidak. Tidak cukup. Kalau mereka tabu wa aqamus salah wa atau zakah, kalau mereka bertaubat dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, baru itu bukti keimanan mereka. Jangan diperangi. Khallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Jangan diperangi. Maka maknanya kata para ulama, seperti kata Syekh Salim Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau masih tetap tidak mau salat, tetap diperangi. Kalau masih tetap tidak mau zakat, tetap diperangi. Karena belum ada bukti. Mana bukti kamu yakin? Mana bukti kalau engkau beriman? Disuruh salat enggak mau salat, disuruh zakat enggak mau zakat. Maka wa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakat baru khallu sabilahu. Wa tawfiqul afiyah. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.